Jika sepasang suami istri saling memanggil dengan panggilan Abi dan Umi, apa yang apa dibolehkan? Apa termasuk zihar? Ya, ketika seorang suami memanggil istrinya Abi, maksudnya Abi, bapak saya, maksudnya, atau Abu Fulan, maksudnya, yang antum tahu apa? Misalkan antum seorang suami, ya Afif, ketika memanggil istri, ya Umi, apa maksudnya ibu antum? Enggak kan? Ya. Allah alam, itu yang kita tahu bahwa seorang suami di sini di Indonesia ya memanggil istrinya Umi, seorang istri memanggil suaminya Abi, bukan maksudnya Umi Ana, ibu saya, Abi saya, bukan. Tapi maksudnya adalah Ummu Fulan, cuma bahasa Indonesia enggak ada kaidah mudhaf ilaih wala. Enggak ada kaidah itu. Ya kan? Ya. Sehingga di sini hanya pelafatan yang yushbih dengan bahasa Arab dari sisi nisbah itu, tapi enggak bermaksud apa? Idhafah kepada ya mutakallim. Ya, sehingga maksudnya adalah Abu Fulan, yakni ayah Fulan, anak-anak. Umi, yakni uminya Fulan, anak-anak. Ya. Seperti dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, seorang suami memanggil istrinya ibu. Ya. Tidak mungkin bermaksud ibunya dia, ibu suami. Istri juga ketika memanggil suaminya bapak, pak, bu, tidak ada yang bermaksud bahwa itu adalah bapaknya dia. Ya. Jadi yang seperti ini wallahu alam tidak apa-apa, kecuali kalau dia bermaksud makna yang seperti dalam bahasa Arab aslinya, misalnya abi umi, kalau itu bukan lagi zihar, itu berarti menganggap suaminya adalah ayahnya, itu berarti intisab ila ghairi nasabih, ya bukan bab zihar lagi maksudnya, itu menasabkan dirinya dengan nasab orang lain. Ya, dosa besar sekali. Tapi wallah alam enggak ada yang berniat seperti itu. Enggak ada yang berniat. Jadi wallah alam itu panggilan yang sudah ma'ruf, abi dan umi atau abah ya, atau mamah ya, ummah. Kurang lebih seperti itu. Tidak apa-apa insyaallah. Mungkin dikatakan ada karohah menurut sebagian ulama, ada unsur seperti itu. Cuma tidak ada hal yang menjadikannya haram wallahu alam, apalagi dikaitkan dengan hukum tihar, apalagi dikaitkan dengan hukum intisab ila ghairi nasabih, tidak wallahu alam.